الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين والحاضرات saudara saudari para santriwan dan santriwati jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang baik-baiknya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjungnya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan itu, kita masih dapat melanjutkan serial kajian tentang adab menuntut ilmu ini, yaitu pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karya Al-Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil faedah dan manfaat dari tulisan beliau ini, dan semoga Allah membalas kebaikan beliau atas apa yang telah beliau tuliskan yang dapat memberikan manfaat kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa memegang teguh agama dan ajaran yang beliau bawa sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke beberapa athar yang disebutkan oleh penulis berkenaan dengan ilmu keutamaannya dan keutamaan orang-orang yang berjalan di atas jalan ilmu, baik mempelajarinya atau mengajarkannya. Setelah sebelumnya diawali oleh penulis dengan membawakan ayat-ayat Quran yang berbicara tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang memikulnya, lalu beliau sebutkan juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut, baik itu hadis yang sahih atau falik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Kemudian beliau ikutkan pula dengan asar dari para sahabat, tabi'in, ataupun orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah pertemuan sebelumnya, ada yang bertanya tentang apa itu asar. Asar itu adalah perkataan-perkataan atau riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari as-salafus salih. Disebut sebagai asar. Ya. Jadi hadis itu yang dinisbatkan kepada Nabi berupa perkataan, sedangkan yang dinisbatkan kepada selain Nabi itu disebut sebagai athar. Jadi misal ada perkataan Abu Hurairah, maka kita katakan ada athar dari Abu Hurairah. Ada perkataan Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, maka kita katakan ada athar yang datang dari Al-Hasan Al-Basri. Itu namanya athar. Ya. Nah, beberapa athar telah kita jelaskan sebelumnya. Ada athar dari Abul Aswad Ad-Duwali, yang terakhir sekali kita jelaskan bahwa beliau mengatakan laisa syai'un a'azza minal ilmi, enggak ada sesuatu apapun yang lebih mulia dibandingkan ilmu. Lalu beliau menyebutkan alasan perkataan beliau ini, al-muluku hukamun ala nas wal ulama hukamun ala al-muluk, karena para penguasa, raja, sultan, mereka menjadi penguasa atas seluruh manusia secara umum. Maksudnya adalah orang-orang awam di antara mereka. Adapun orang alimnya, kata beliau, wal ulama hukamun alal muluk, mereka yang menguasai para penguasa. Dan kekuasaan yang dimaksud di sini sudah kita jelaskan berbeda kekuasaannya para penguasa terhadap rakyat dengan kekuasaan orang alim terhadap para penguasa itu sendiri. Kalau kekuasaan para penguasa, raja, sultan, kepada rakyat itu adalah kekuasaan apa? Kekuasaan dalam mengurus dan memerintah. Mereka sesukanya bisa memerintah dan mengatur. Tapi kekuasaan yang dimaksud dimiliki oleh orang alim terhadap para penguasa itu adalah kekuasaan dalam memberikan pendapat, saran, arahan, yang pada akhirnya kalau seandainya para penguasa menerima, maka sebaik-baik kekuasaan adalah kekuasaan mereka. Tapi ketika mereka tidak menerima, maka bagi mereka itu, mereka boleh tidak menerimanya. Namun seburuk-buruk kekuasaan dan selemah-lemah kekuasaan adalah kekuasaan mereka itu. Ya, ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dan pemikulnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memikul ilmu. Kita lanjutkan perkataan penulis menyebutkan beberapa athar lagi dari para as-salafus salih terdahulu. Penulis mengatakan wa qala Wahbun, ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Kalau bisa nanti hafalkan dua athar dari athar-athar yang kita sebutkan. Wa qala Wahbun, dan Wahab berkata. Kalau seandainya nama Wahab dimutlakkan seperti ini, tidak disebutkan Wahab siapa, Wahab bin apa, maka Wahab yang dimaksud adalah Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, ya, berkata, yatasha'abu minal ilmi asy-syarafu wa in kana sahibuhu daniyan. Perhatikan, ilmu itu melahirkan kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan, meskipun orangnya, yakni orang yang berilmu itu adalah orang yang dipandang rendah, tapi dia memiliki kemuliaan sebab karena ilmunya. Ya. Sebagaimana pepatah mengatakan, kalau bukan pepatah ini adalah pepatahnya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, maka pepatah ini adalah pepatahnya Abul Atahiyah atau yang lainnya yang saya tidak ingat. Disebutkan adalah ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilun. العالم كبير وإن كان حدثا والجاهل صغير وإن كان شيخا. Kata penyair tersebut, ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu 'alima, karena sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang dilahirkan dalam keadaan dia sudah berilmu. Enggak ada, semuanya ketika lahir masih jahil. Enggak ada yang tiba-tiba paham fikih, paham hadis, paham akidah. Falaysa al-mar'u yuladu 'alima, enggak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan sudah menjadi alim. Wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil, dan orang yang berilmu tidaklah seperti orang yang jahil. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Enggak sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu. Kemudian bait yang kedua mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadafan. Orang yang berilmu, orang yang alim itu dianggap orang besar meskipun secara umur dia masih muda, meskipun dia masih kecil. Kita lihat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dulu sering didahulukan dalam masalah ilmu, padahal ketika itu masih umur di bawah 10 atau di umur belasan, didahulukan daripada para sahabat yang senior. Kenapa? Memang sesuai dengan pepatah ini, orang alim itu dianggap besar meskipun secara umur dia masih muda. Sebaliknya wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan, orang yang jahil yang tidak berilmu dia adalah orang yang kecil, orang yang rendah meskipun sekalipun dia umurnya sudah tua, sekalipun sudah senior dari segi umur. Tapi ketika dia adalah orang yang jahil tidak berilmu, maka dia dianggap selamanya sebagai orang yang kecil. Ya. Fa inna kabir, baik yang ketiga kalau tidak salah, fa inna kabirul qaumi la ilma indahum saghirun idza tafat alaihimul mahafilu. Sesungguhnya orang yang tidak berilmu itu masih semakna sebenarnya dengan bait yang kedua, itu dianggap kecil apalagi ketika berkumpul dengan orang-orang yang alim, nampak sekali dia itu kecilnya. Intinya adalah ini penguat perkataan Wahab bin Munabbih yang dia mengatakan yatasya'abu minal ilmi syaraf wa in kana sahibuhu daniyan. Ilmu itu melahirkan kemuliaan, yakni memberikan kemuliaan kepada orang yang berilmu meskipun sejatinya orang yang berilmu itu dianggap rendah, atau memang rendah secara hakikatnya dari segi apa? Kedudukan, ya, martabatnya di kalangan manusia rendah, bukan pejabat, bukan bangsawan, tetapi dia adalah orang yang mulia karena sebab ilmu. Wal'izzu wa in kana mahinan, dan ilmu juga melahirkan kehormatan meskipun orang yang berilmu itu adalah orang yang dianggap hina. Ya, dia adalah orang yang terhormat. Wal'urbu wa in kana qasiyan, ilmu juga melahirkan kedekatan sekalipun orang yang berilmu itu adalah jauh, melahirkan kedekatan. Wal ghina wa in kana faqiran, dan ilmu itu melahirkan kecukupan, memberikan kecukupan sekalipun orang yang berilmu itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, terakhir Wahab bin Munabbih mengatakan dan ilmu itu melahirkan kewibawaan sekalipun orang yang berilmu itu adalah orang yang dipandang rendah. Ya, dipandang rendah tapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang berwibawa sebab ilmu yang dia miliki. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa mulianya ilmu. Ya, betapa mulianya ilmu. Nah, perkara-perkara yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih tadi itu adalah sesuatu yang datangnya disebabkan karena seseorang memikul ilmu, seseorang belajar, seseorang menuntut ilmu. Meskipun ketika kita menuntut ilmu, kita tidak menginginkan perkara-perkara tadi secara zatnya. Ya, tidak ada niat kita menginginkan kemuliaan dari ilmu itu, bahkan tidak boleh. Ya, itu menjadi tujuan utama kita. Kita menginginkan kehormatan, kewibawaan, kecukupan, kekayaan dari ilmu, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, tidak boleh. Tetapi perkara-perkara ini akan datang, ya, kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ya, namun tidak menjadi fokus utama. Fokus utama kita dan niat utama kita ketika mengejar ilmu adalah liwajhillah, hanya untuk wajah Allah, hanya untuk keridhaan Allah, untuk Allah semata. Adapun kalau seandainya perkara-perkara yang tadi yang didapati oleh orang-orang yang mengajar ilmu, menuntut ilmu, itu dituntut, ya, sebagai sesuatu yang utama, menjadi fokus utama dia, maka sesungguhnya sesuatu yang paling buruk yang dia cari itulah dia. Sesuatu yang paling jelek yang dia tuntut itulah dia. Ilmu yang dia tuntut tadi, yang semata-mata dia inginkan dari situ adalah kejayaan, kemuliaan, kewibawaan, ya, kecukupan, ya, dan yang lain-lainnya. Dan nanti insya Allah akan datang perkataan penulis yang berbicara tentang bahwa kemuliaan dan keutamaan ilmu yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas, di dalam hadis-hadis Nabi yang sudah kita bahas, dan asar-asar yang sedang kita bahas ini adalah ilmu yang dituntut hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain. Ini asar yang kelima. Asar yang keenam disebutkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau berkata, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah. Di dalam naskah yang lain disebutkan khasyah. Ta'allamul ilma, belajarilah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu adalah suatu hasanah. Apa itu hasanah? Kebaikan. Ya. Hasanah itu adalah kebaikan. Di dalam naskah yang lain disebutkan khasyah, menuntut ilmu atau belajar itu merupakan bentuk takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang takut, khawatir jatuh kepada sesuatu yang tidak diridhai Allah, khawatir tidak melakukan kewajiban yang ternyata diwajibkan untuk dia, maka dia akan belajar, ingin mengetahui itu semua. Makanya Mu'adz mengatakan sesungguhnya mempelajari ilmu itu adalah wujud dari khasyah kita, bentuk takut kita kepada Allah. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut atau mencari ilmu itu adalah suatu ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, mengulang-ulang pelajaran itu merupakan bentuk tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtha anhu jihadun, mengkaji suatu ilmu, mencari suatu permasalahannya, mencari jawaban atas suatu permasalahan yang berkaitan dengan ilmu, itu semua adalah jihad. Wa badlahu qurbatun, mengajarkan ilmu itu dianggap sebagai kurban, bentuk ketaatan yang dengannya kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya itu merupakan suatu sedekah. Perhatikan hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di perkataan Mu'adz radhiyallahu anhu ini beliau menyebutkan bahwasannya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kebaikan suatu ketakutan kepada Allah adalah sedekah, tasbih, jihad dan bermacam-macam nama yang semua itu adalah nama untuk definisi menuntut ilmu tadi. Ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah sedekah, menuntut ilmu itu adalah kebaikan, menuntut ilmu itu adalah jihad, menuntut ilmu itu adalah tasbih, menuntut ilmu itu adalah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jenis ini itu dikumpulkan pada satu fakta bahwa ilmu itu tidaklah dituntut melainkan dalam rangka memohon semata kepada Allah ganjaran darinya. Ilmu itu tidaklah dituntut kecuali hanya karena wajah Allah semata. Makanya disebut bahwa dia adalah ibadah. Ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dia disebut sebagai hasanah. Suatu perkara tidaklah disebut sebagai hasanah, kebaikan, melainkan sesuatu itu adalah sesuatu yang diterima oleh Allah. Dan sesuatu itu tidaklah diterima oleh Allah melainkan ikhlas untuk dia dan mengikuti Nabi dalam melaksanakannya. Disebut sebagai hasanah. Begitu juga kurbah. Sesuatu disebut qurba, ini adalah apa yang antum lakukan, ini adalah qurbatun, ya, suatu ketaatan yang dengannya kita bertaqarrub kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak dikatakan qurba kecuali karena apa? Dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu petuah dari Mu'adz radhiyallahu anhu. وَقَالَ الْفُدَيْءِ إِبْنُ عِيَرْ. Kemudian akhar yang ketujuh yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, akhar dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah salah seorang ulama besar yang namanya ma'ruf, namanya sudah sangat populer di kalangan para penuntut ilmu. Fudail bin Iyad mengatakan, عَالِمٌ مُعَلِّمٌ يُدْعَى كَبِيرًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Orang yang alim yang mengajarkan ilmunya, perhatikan, orang yang alim yang mengajarkan ilmunya bukan hanya sekedar memiliki ilmu, muallimun, tapi juga mengajarkan ilmunya, yud'a kabiran, dia dianggap sebagai orang besar. Di mana? Bukan hanya di dunia, tidak di dunia disebutkan di sini, fi malakutis sama, di kerajaan-kerajaan langit sana. Dia dianggap sebagai orang yang besar. Perkataan Fudail bin Iyad ini adalah berdasarkan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, bahwa orang yang alim lagi mengajarkan ilmunya, dia adalah orang yang dianggap besar di kerajaan langit sana. Ya. Siapa yang menduduki atau yang yang ada di kerajaan langit sana yang dimaksud adalah Allah dan para malaikatnya, ya, Allah dan para malaikatnya, yakni orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan mengajarkannya, itu adalah orang-orang yang diagungkan dan dibesarkan oleh Allah dan dibesar-besarkan oleh Allah di sisi para malaikat. Itu maksud dari dia dianggap sebagai orang besar di kerajaan langit. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Fudail bin Iyad dengan orang alim di sini adalah orang alim yang amil, bukan sekadar alim, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, karena beliau mengatakan tadi alimun muallimun, mengajarkan, dan mengajarkan ilmu itu adalah bentuk mengamalkannya, itu adalah wujud mengamalkan ilmu. Bahkan sebaik-baik cara untuk mengamalkan ilmu adalah dengan cara kita mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Jadi ingat, sesungguhnya mengajarkan ilmu itu merupakan bentuk mengamalkan suatu ilmu. Ya, mengamalkan suatu ilmu. Kemudian petuah selanjutnya, athar yang ke-8 disebutkan dari Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, arfa'un nasi 'inda Allah manzilatan man kana baina Allah wa baina 'ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Di sini Sufyan bin Uyainah menyebutkan fakta bahwa orang-orang alim adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah, kedudukan yang sangat tinggi. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Arfa'un nas manzilatan 'inda Allah. Setinggi-tinggi manusia, setinggi-tinggi derajat manusia di sisi Allah, maksudnya adalah manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah man kana bainallahi wa baina ibadihi, adalah orang-orang yang dia merupakan perantara antara Allah dan antara hamba-hamba Allah. Siapa yang dimaksud dengan perantara antara Allah sama hamba-hambanya? Wahumul anbiya'u wal ulama, yaitu para nabi dan para ulama. Mereka adalah perantara yang menyampaikan pesan Allah kepada para hamba. Ya. Jadi para ulama dan para nabi, perhatikan, para nabi dan para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah hanyalah sebagai perantara dalam rangka apa? Menyampaikan dan menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, para Rasul menyampaikan kepada para umatnya atas apa maksud-maksud atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Para ulama, mereka penyampai antara Allah dan Rasulnya dengan para hambanya. Barang siapa yang menjadikan para nabi dan para ulama perantara untuk selain ini, maka sesungguhnya dia telah sesat. Ya, ingat ini, barang siapa yang menjadikan para nabi atau para ulama sebagai perantara antara Allah dan hambanya dalam selain hal yang tadi, maka dia telah melenceng. Ya, ketika berdoa menjadikan para nabi sebagai perantara, maka dia telah melenceng. Karena para nabi tidak dijadikan perantara untuk meminta kepada Allah. Para nabi hanya dijadikan perantara untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Allah. Begitu juga para ulama, barang siapa yang bertaqarrub kepada Allah melalui perantara para ulama, ya, misalnya adalah ya, menjadikan rambut misalnya para ulama itu sebagai sesuatu yang mendekatkan diri dia kepada Allah, atau bajunya misalnya, maka dia telah sesat, ya. Atau mungkin dia meminta doa atau berdoa kepada para ulama tersebut, jadi dia jadi perantara permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi ketika ulama itu sudah meninggal dunia, ini juga perbuatan yang melenceng. Sesungguhnya para nabi dan para ulama, mereka hanyalah wasitah perantara antara Allah dan hamba-hambanya dalam masalah penyampaian pesan, risalah dan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Taala. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah adzan isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zik. Allahumma إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, kita lanjutkan perkataan penulis di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ketika menyebutkan asar-asar dari para as-salafus salih yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan orang yang berilmu. Setelah tadi kita sebutkan asar yang ke-8 dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, lalu selanjutnya athar yang ke-9 adalah petua dari Sufyan bin Uyainah juga. Beliau berkata rahimahullahu taala, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini melainkan gelar nubuwah. Apa itu nubuwah? Yaitu dijadikannya seseorang sebagai nabi. Itu adalah sesuatu pemberian yang paling utama. Tidak ada lagi yang paling utama selain itu. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan pemberian yang lebih bagus, lebih afdal dan lebih utama dibandingkan pemberian gelar nubuwah untuk dia, profesi sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdalu min al-'ilmi wal fiqh. Namun tentunya di zaman sekarang ini dengan ditutupnya nubuwah itu dengan kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nubuwah ini bukan lagi menjadi sesuatu pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada pemberian yang lebih utama daripada yang lainnya setelah nubuwah tadi, apa itu? Kata Sufyan bin Uyainah, laisa syai'un wa ma ba'da an-nubuwwati syai'un afdalu min al-'ilmi wal fiqhi, dan tidak ada setelah kenabian sesuatu pemberian yang lebih afdal, lebih utama dibandingkan ilmu dan pemahaman yang mendalam terhadap agama. Ilmu dan pemahaman yang mendalam terhadap agama. Orang-orang yang diberi oleh Allah taufik untuk berada dan meniti jalan menuntut ilmu, baik dalam rangka sebagai seorang pembelajar atau pengajar, dia adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Orang-orang yang Allah beri kemudahan dan taufik untuk mendalami agama Allah ini, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Bagaimana cara Allah memahamkan dia, memberikan dia pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam ini? Allah beri dia taufik untuk selalu belajar sampai atahul yakin, sampai mau mati menjemputnya. Allah selalu beri dia taufik untuk berada di atas jalan ilmu. Lalu apa kata orang-orang? Amman hadza? Orang-orang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah tentang perkataan beliau tadi yang mengatakan tidak ada yang lebih afdal daripada gelar kenabian, dan tidak ada lagi yang lebih afdal setelah gelar kenabian melainkan seseorang diberi kemudahan dan taufik untuk mendalami agama. Apa kata orang-orang kepada Sufyan bin Uyainah? Amman hadza? Dari mana perkataan ini? Dari mana perkataan ini? Ini menunjukkan sunnahnya kita bertanya tentang dalil. Ya. Ini menunjukkan pentingnya sebagai seorang penuntut ilmu bertanya tentang landasan suatu perkataan atau suatu hukum. Dan itu merupakan salah satu dari hak penuntut ilmu. Ya, di antara hak penuntut ilmu dia bertanya kepada gurunya apa dalilnya. Tetapi tentunya dengan ada adab yang baik. Dan juga di antara kewajiban penuntut ilmu, dia mencari dalil terlebih dahulu, baru dia mengamalkan suatu amalan. Ya. Lihat apa kata orang-orang kepada Sufyan bin Uyainah, dan wajar orang bertanya seperti itu kepada Sufyan bin Uyainah, karena Sufyan bin Uyainah adalah imam di dalam ilmu hadis. Ya, imam, salah satu imam di dalam ilmu hadis. Orang ini siqah diterima hadisnya atau tidak, itu diantara rujukannya adalah Sufyan bin Uyainah. Amman hadza? Dari mana perkataan ini? Kata Sufyan bin Uyainah, anil fuqaha'i kullihim, dari seluruh faqih, dari seluruh ulama maksudnya, dari para ulama seluruhnya. Sufyan bin Uyainah mengatakan hal demikian, ya, bukan dikarenakan ada secara zahir, secara terang-terangan para ulama satu persatu menyebutkan tentang apa yang beliau sebutkan tadi, tetapi makna yang beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang sudah mutawatir, sesuatu yang sudah populer berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mencukupkan dengan mengatakan anil fuqaha'i kullihim, dari seluruh ulama. Maksudnya seluruh ulama itu pasti sepakat dengan perkataan saya berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ibaratnya ajaran agama ini secara umum, ya, adalah sesuatu yang dia mangkulun bitawatur, disampai kepada kita, diriwayatkan, dinukil sampai kepada kita secara mutawatir. Ya, artinya itu adalah sesuatu yang sudah masyhur, yang tidak perlu lagi ditanyakan dalilnya, saking masyhurnya gitu. Makanya tidak disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah apa dalilnya, beliau mengatakan langsung anil fuqaha'i kullihim, ini sebagaimana yang disepakati oleh seluruh orang-orang faqih. Ya, ya, seluruh orang-orang faqih. Ya, contoh yang lainnya misalnya, ya, contoh yang lainnya sebagaimana Ibnu Abi Syaibah. Ya, Ibnu Abi Syaibah ini adalah salah seorang ya, penulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyusun hadis-hadis Nabi sebagaimana Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lain-lain. Ibnu Abi Syaibah itu memiliki buku yang menghimpun hadis-hadis Nabi yang masuk ke kategori musannaf. Jadi buku-buku hadis itu berbeda-beda jenis dan kategorinya. Ada yang kategorinya itu sahih, maka kita mengenal ada kitab sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Hibban, sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih ini maksudnya adalah penulisnya itu mensyaratkan saya hanya memasukkan hadis yang sahih, meskipun terkadang mereka tidak sesuai dengan syarat mereka. Yang sesuai dengan syarat mereka itu hanyalah Al-Bukhari dan Muslim. Yang lain meskipun mensyaratkan itu ternyata dinilai oleh para ulama, oh ini enggak sahih sebenarnya gitu. Nah, tapi namanya kategori bukunya buku sahih. Ada kategori buku sunan. Nah, kita dengar Sunan Abi Dawud, ya, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan yang lain-lain. Ada kategori musnad. Musnad ini penyebutan hadisnya itu disusun berdasarkan para sahabat. Ini hadis-hadisnya Abu Bakar, ini hadis-hadisnya Umar, ini hadis-hadisnya Uthman, misal. Itu namanya musnad. Kita kenal musnad siapa? Yang paling masyhur musnadnya Imam Ahmad. Ada musnad Ad-Darimi, ada musnad Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Ada kitab Mustadrak, Mustadrak Imam Hakim. Ada kitab Mustakhraj. Ada kitab Musannaf. Nah, di antara yang menulis buku hadis berdasarkan susunan musannaf itu adalah Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam kitabnya tersebut dengan sanad yang sahih dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj mengatakan bahwasannya apa? Menyampaikan hadis kepadanya. Apa kata Atha' kepada Ibnu Jurayj? Apa kata Ibnu Jurayj kepada Atha' amman? Yakni ketika Atha' menyampaikan hadis kepada Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj bertanya, amman, ini hadis dari mana? Ya, karena kita harus tahu ini, harus jelas asal usul suatu riwayat, apalagi yang menyebutkan tentang hakam hukum, yang menyebutkan tentang usul agama kita, pokok agama kita. Ya. Amman, kata Ibnu Jurayj. Apa kata Atha' hadithun mustafir? Ini hadis yang sudah masyhur. Gitu. Ini hadis yang masyhur. Artinya enggak perlu antum tanya dari siapa. Artinya dari siapapun itu, ini adalah hadis yang mustafir. Artinya banyak yang menyampaikan hadis ini. Gitu. Banyak yang menyampaikan hadis ini. Ini maksud dari perkataannya orang-orang kepada Sufyan tadi, amman hadza. Yang jelas diambil faedah dari situ, perlunya kita mencari suatu dalil atau bertanya tentang suatu landasan hukum atau landasan suatu ajaran ataupun amalan. Kemudian selanjutnya adalah petuah yang ke asar yang keberapa? Yang ke-10 ya. Nah, yang ke-10 yaitu perkataan dari Sahal. Ya. Sahal ini juga sama seperti Wahab tadi, terkadang disebutkan secara mutlak, tidak disebutkan Sahal siapa, itu Sahal bin apa. Kalau dimutlakkan seperti itu, maka yang dimaksud adalah Sahal bin Abdullah At-Tustani. Sahal bin Abdullah At-Tustani, ya, salah seorang ulama juga. Beliau mengatakan, illam yakun afwan man arada an-nazar ila majalis al-anbiya, man arada an-nazar ila majalis al-anbiya falyanzur ila majalis al-ulama fa'arifu lahum dhalik. Apa kata Sahal? Barang siapa yang ingin melihat majlis-majlisnya para nabi, maka hendaknya dia melihat majlisnya para ulama. Ya. Barang siapa yang ingin melihat majlisnya para nabi, maka hendaklah dia melihat majlis para ulama. Kenapa penulis menyebutkan atar ini? Karena athar ini menjelaskan tentang kedudukan para ulama, di sini disamakan dengan para nabi. Dan wajar karena para nabi waratsatul anbiya, pewarisnya para nabi. Para ulama pewarisnya para nabi. Jadi dari sisi majlis tadi disamakan oleh Sahal bin Abdullah. Barang siapa yang mau melihat bagaimana majlisnya para nabi, lihat majlisnya para ulama, fa'rifu lahum dzalik, akuilah hal tersebut untuk mereka. Artinya bahwa mereka itu benar-benar sebagai pewarisnya para nabi. Mereka menduduki kedudukan, ya, di bawah kedudukannya nabi secara langsung sebagai pewarisnya. Kemudian athar yang ke-11 dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i Nasirus Sunnah. Ya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, "Illam yakunil fuqaha'ul 'amilun awliya'a lillah, falaysa lillahi wali." Di sini beliau juga memuji dan menyanjung para ulama yang faqih, yang mengamalkan ilmunya. Ya, lagi-lagi diikutkan dengan sifat mengamalkan ilmu. Karena memang sanjungan-sanjungan dan kedudukan-kedudukan yang disebutkan dari awal, baik di dalam ayat, hadis ataupun akar perkataan para ulama, ini adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Kata Imam Syafi'i, kalau para ulama dan para fuqaha yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali Allah, maka saya tidak tahu lagi siapa wali Allah. Atau beliau mengatakan falaysa lillahi wali, maka tidak ada wali bagi Allah. Artinya wali Allah itu adalah para ulama tadi. Meskipun sebenarnya masalah kewalian ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada kewalian umum, ada kewalian khusus. Kewalian umum itu diberikan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Ya, anak-anak ustaz yang depan ustaz ini apabila betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul seorang mukmin, maka insya Allah kita semua adalah wali-wali Allah. Apa maksud kita ini wali-wali Allah? Allah akan menolong dan menguatkan kita. Allah penolong kita. Ya. Ini wali secara umum. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyyul ladzina amanu." Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 257 Allah berfirman, "Allahu waliyyul ladzina amanu." Sesungguhnya Allah merupakan wali bagi orang-orang yang beriman. Wali bagi orang-orang beriman maksudnya adalah penolong bagi mereka. Ya. Nah, ini kewalian umum. Kewalian khusus itu diberikan kepada orang-orang mukmin yang khusus. Orang-orang mukmin yang khusus yang dimaksud di sini adalah di antaranya para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, sebagaimana tadi kata Imam Syafi'i, kalau orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya itu bukan dianggap sebagai wali-wali Allah secara khusus, gitu ya. Wali khusus bagi Allah, maka niscaya Allah tidak memiliki wali, ya, yang secara khusus, ya. Baik. Kemudian akar selanjutnya dari Asy-Syafi'i, afwan, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, ini salah satu akar dari sahabat, ya. Dari seluruh akar yang disebutkan, berapa akar sahabat yang dikatakan oleh penulis itu seluruhnya ada 5, ya, ada 5 dari para sahabat, ya, meskipun seluruhnya itu secara sanadnya tidak kuat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, majlisu fiqhin khairun min ibadati 60 sana. Majlis fikih, artinya majlis dalam rangka mempelajari ilmu, mendalami agama, memahami ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik dibandingkan apa? Ibadah 60 sana. Berapa 60? Anak-anak? 60. Ya. Itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Benar atau tidak itu? Benarkah majelis fikih, majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah? Kalau lebih baik daripada ibadah itu benar, berdasarkan ayat-ayat yang sangat banyak dan hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berkenaan dengan takaran khusus 60, ya, ibadah 60 tahun itu butuh penguat, itu butuh dalil khusus dan tidak ada dalil khususnya. Ya, sama seperti sebelumnya, ya, tentang timbangan kemarin itu juga disebutkan takaran di situ. Takaran itu tidak ada dalilnya. Namun dari dalil-dalil yang sangat banyak, memang ilmu itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ibadah. Ya, kenapa? Sebabnya nanti akan disebutkan oleh penulis. Kalau tidak kita bahas hari ini, maka itu di pertemuan yang akan datang. Kenapa ilmu itu lebih tinggi kedudukannya dari ibadah? Sederhananya, ibadah itu membutuhkan ilmu, sedangkan ilmu tidak seperti itu. Ya. Baik. Dan akar ini tidak sahih dari Ibnu Umar. Nah, akar yang tadi disebutkan dari Abdullah bin Umar itu tidak valid. Ya, tidak sahih dari beliau. Akar ini juga disebutkan secara marfu'. Masih ingat apa itu marfu'? Marfu' itu adalah perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi. Kalau dinisbatkan kepada sahabat itu namanya mauquf. Kalau dinisbatkan kepada tabi'in atau orang-orang setelahnya itu namanya maqtu'. Ini istilah-istilah dalam ilmu hadis, ya. Jadi kalau athar tadi umum, athar itu termasuk mauquf, termasuk maqtu', perkataan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya. Kalau secara khusus yang dinisbatkan kepada Nabi itu namanya hadis yang marfu', terlepas apakah hadis itu sahih atau tidak. Kalau dinisbatkan kepada salah seorang sahabat, artinya itu perkataan sahabat, itu disebut sebagai hadis mauquf, entah itu sahih ataupun tidak. Kalau kepada tabi'in itu namanya maqtu', beda dengan munqati'. Kalau munqati' terputus sanadnya, ya. Baik. Kalau tadi dikatakan ini asar dari Abdullah bin Umar, berarti itu maksudnya adalah ini hadis mauquf, yakni ini perkataannya Ibnu Umar, dan dikatakan juga ini hadis yang marfu', artinya apa? Abdullah bin Umar meriwayatkan itu dari Nabi. Dia menganggapnya itu perkataan Nabi dan kemarfu'annya itu juga tidak valid. Artinya dia bukan hadis marfu', bukan pula perkataannya Abdullah bin Umar. Namun maknanya adalah benar berdasarkan dalil yang sangat banyak, khusus di mana saja yang di mana benarnya perbandingan antara ilmu dan ibadah tadi. Namun Siti Nasanah 60 tahun itu butuh dalil khusus, ya. Kemudian asar yang ke-13. Asar yang ke-13 kata penulis, wa an Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i rahimahumallahu taala, dan dari Sufyan bin Tsauri dan Syafi'i. Ya, jadi ini perkataan Sufyan ats-Tsauri, dikatakan juga ini juga perkataannya Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Laisa ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilmi. Enggak ada sesuatu yang lebih afdal dan lebih utama setelah memenuhi kewajiban-kewajiban Allah, melaksanakan fardu-fardu dan kewajiban-kewajiban selain menuntut ilmu. Ya. Artinya yang dimaksud kewajiban di sini adalah yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Meskipun sebenarnya talabul ilmi itu ada yang wajib, ya, ada yang wajib. Antum mengetahui bagaimana cara sholat itu adalah sesuatu yang wajib. Mengetahui bahwasannya Allah ini adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu adalah sesuatu yang wajib. Namun maksud dari Imam Syafi'i dan Sufyan ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah melaksanakan kewajiban adalah menuntut ilmu, itu adalah menuntut ilmu yang sunnah, ya, menuntut ilmu yang sunnah. Kemudian wa an Az-Zuhri rahimahullahu taala, Dan dari Az-Zuhri, ya, Al-Imam Az-Zuhri, ya, Az-Zuhri itu nama yang dia dikenal dengannya. Jarang orang yang mengenal nama aslinya, saking populernya nama Az-Zuhri. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab. Ya, dikenal dengan Muhammad bin Muslim bin Syihab. Meskipun Syihab itu bukan kakeknya secara langsung, tetapi lebih dikenal beliau dipanggil dengan Muhammad bin Muslim bin Syihab. Ya. Syihab ini kakek beliau yang kelima, ya. Dan beliau lebih dikenal dengan nama Az-Zuhri. Az-Zuhri ini juga salah satu imam di dalam ilmu hadis. Apa kata Az-Zuhri? Ma'ubidallahu bimithlil fiqhi. Allah tidaklah diibadati dan tidaklah disembah dengan sesuatu yang semisal fikih. Maksudnya adalah ini sanjungan bagi fikih dan bagi ilmu, bahwa Allah itu tidak disembah dengan sesuatu yang serupa ilmu. Artinya Allah disembah dengan ilmu, ya. Allah itu disembah dengan fikih, memahami bagaimana kita mengerjakan ini dan itu, mendalami agama kita, lalu dengannya kita menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa fikih yang dimaksud di sini yang dengannya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya, bertaqarrub kepadanya, itu maknanya antara dua. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu. Jadi artinya adalah tidak ada sesuatu ibadah yang dengannya kita mengibadati Allah yang setara dengan menuntut ilmu. Ya, artinya kita menuntut ilmu, ya, dengan menuntut ilmu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua maksudnya adalah melakukan ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat atau yang diinginkan di dalam syariat. Jadi tidaklah Allah diibadati kecuali dengan sesuatu amalan yang memang itu sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka kita tidak dianggap sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ibadah tersebut telah Allah wajibkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah semata untukku. Dengan cara apa? Menuntut ilmu, atau dengan cara kita menyesuaikan ibadah tadi dengan yang diajarkan oleh syariat, atau istilahnya adalah mutaba'ah. Ya. Kemudian athar yang selanjutnya, yang terakhir, dari Abu Dzar. Siapa itu Abu Dzar? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Abu Dzar dan Abu Hurairah kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, mereka berdua mengatakan, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alf raf'atin tatawwu'a. Satu bab ilmu yang kami pelajari itu lebih kami cintai dibandingkan 1000 rakaat yang kami laksanakan dalam rangka melaksanakan ibadah sunnah. Ya. Kita ulangi, kata Abu Dzar dan Abu Hurairah, bahwa satu bab ilmu yang kami pelajari, yang kami tuntut, itu lebih kami cintai dibandingkan 1000 rakaat sunnah. Ya, 1000 rakaat sunnah, bukan yang wajib. Ya. Bukan yang wajib. Karena mengenai sesuatu yang wajib, Rasulullah SAW telah bersabda, dan tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi kewajiban itu tetap sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kewajiban itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Yang dimaksud oleh Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Hurairah di sini adalah 1000 rakaat sunnah, ya, 1000 rakaat salat sunnah. Itu tidak lebih kami cintai dibandingkan satu bab ilmu. Ilmu yang kami dapat walaupun satu bab saja, satu pembahasan saja, itu lebih kami sukai dan kami cintai dibandingkan melaksanakan 1000 rakaat sunnah. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu 'amila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min 100 rakaatin tatawwu'a. Dan kata beliau, satu bab ilmu yang kami ajarkan kembali, baik itu ilmu diamalkan kembali atau tidak. Ini Ustaz mengajarkan kepada antum suatu ilmu, antum setelah ini mengamalkan ilmu ini atau tidak, itu maksudnya. Apa kata Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari, itu lebih kami cintai min mi'ati raka'atin tatawu'a, dibandingkan 100 raka'at salat sunnah. Ya, mereka mengatakan ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka bahwa mereka mendapati bahwa ilmu di dalam agama itu memang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ibadah, ya, dibandingkan ibadah. Namun sebagaimana yang tadi kita katakan, kadar tingginya atau jarak antara ilmu dan ibadah tadi berapa, itu tidak pernah disebutkan di dalam satu riwayat yang valid pun. Ya, sebagaimana tadi katanya siapa? Katanya Abdullah bin Umar bahwa majlis ilmu itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Betul, ilmu itu lebih baik daripada ibadah berdasarkan dalil yang sangat banyak, tapi 60 tahun jarak antara ibadah dan ilmu itu kedudukannya itu perlu dalil yang valid. Sama juga seperti perkataan Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari, memang ya, ilmu dan mengajarkan ilmu itu lebih baik dibandingkan melakukan banyak ibadah sunnah, ya, banyak ibadah sunnah, ya. Tetapi 100 rakaat atau 1000 rakaat itu perlu dalil khusus yang menguatkannya dan tidak ada dalil, ya. Penutup, penulis, ya, setelah menyebutkan ayat-ayat, ada 7 ayat kalau tidak salah, yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu atau mengajarkan ilmu, lalu dilanjutkan dengan belasan hadis yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan orang-orang alim, baik hadis itu sahih ataupun dhaif ataupun maudhu sebagaimana yang sudah kita jelaskan, lalu diikuti dengan 16 atau 17 athar dari para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, lalu beliau menutup bab yang pertama ini, yaitu bab apa, tentang apa bab pertama ini, fadlul ilmi wa ahlihi, ya, tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu atau orang alim. Meskipun ini bukan terakhir, nanti sebelum masuk bab kedua ada fasal khusus yang berbicara tentang alim yang seperti apa yang dimaksud dan disanjung-sanjung dalam ayat hadis dan atar-atar tadi, ya. Kenapa ilmu itu lebih tinggi kedudukannya dari ibadah, itu disebutkan di dalam pasal khusus yang insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebagai penutup, kita bacakan perkataan penulis di paragraf yang terakhir sebelum masuk ke fasal yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa qad dhahara bima dzakarna, maka dari apa yang kami paparkan tadi, maka jelaslah annal ishtighal bil ilmi lillahi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah. Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu untuk Allah, itu adalah ibadah yang lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita. Seperti apa? Min salatin, seperti ibadah salat sunnah. Wasiyamin, seperti puasa sunnah. Wa tasbihin, bertasbih kepada Allah. Wa du'ain, berdoa kepada Allah. Wa nahwi dhalika, dan yang semisalnya. Menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama. Wa dhalika li'anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas. Ini alasannya kenapa? Yang disebutkan alasannya di sini rupanya, ya. Karena sesungguhnya manfaat ilmu itu umum untuk siapa? Untuk orang yang menuntutnya, juga untuk manusia ramai, untuk orang lain. Ya, ilmu yang saya ajarkan di sini itu manfaatnya kembali kepada saya, juga kembali kepada hadirin dan hadirat melalui taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ilmu sifatnya. Wan nawafil al badaniyah maqsuratun ala sahibiha. Adapun ibadah-ibadah sunnah yang dikerjakan oleh anggota tubuh dan badan kita, semisal saya mengerjakan puasa atau salat sunnah, maka ibadah tersebut maqsuratun ala sahibiha, itu cukup kembali kepada siapa? Pelakunya. Manfaatnya hanya berpulang kepada yang mengerjakannya. Wali'annal ilma, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali'annal ilma musahihun lighairihi minal ibadat fahiya taftaqiru ilaihi wa tatawakafu alaihi wa la yatawakafu huwa alaiha. Alasan yang kedua, karena kenapa ilmu itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah, karena ilmu itu pentashih untuk ibadah-ibadah lainnya. Ya, memperbaiki ibadah-ibadah lainnya dari solat tadi, puasa dan yang lain-lain, sehingga ibadah-ibadah lain selain menuntut ilmu, selain memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama, mengajarkan ilmu dan yang berkaitan dengan ilmu, ibadah-ibadah tersebut butuh kepada ilmu dan mereka tawakuf terhadap ilmu. Maksudnya tawakuf terhadap ilmu itu adalah bergantung kepada ilmu. Ya, bergantung kepada ilmu, sedangkan yang ilmu itu dia tidak bergantung kepada ibadah. Ya, tidak bergantung kepada ibadah. Misal salat. Ya, kita bisa salat itu dengan ilmu. Kita bisa melaksanakan puasa, bahkan bagaimana kita mengetahui kapan kita harus berpuasa atau kapan kita boleh puasa itu berkaitan atau bertumpu dengan ilmu. Ini hari ini boleh puasa atau tidak gitu. Ya, sebelum kita melaksanakan puasa itu yang juga butuh ilmu, sebelum kita melaksanakan puasa pun butuh ilmu. Boleh enggak saya puasa besok ini? Kalau saya mau puasa, apa yang harus saya lakukan? Ya. Begitu juga ibadah yang lain, salat. Ini saya salat boleh enggak seperti ini? Ya. Bagaimana cara saya melaksanakan salat? Ada enggak yang harus saya laksanakan sebelum sholat, yang kalau saya tidak laksanakan maka sholat saya tidak diterima, dan yang lain-lain. Ini butuh ilmu, sedangkan ilmu tidak seperti itu, tidak bergantung kepada ibadah selainnya. Ya, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kata penulis, وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْمُتَعَبِّدِينَ. Alasan yang ketiga, kata penulis, dikarenakan para ulama adalah pewaris para nabi yang mewarisi apa-apa yang Allah, apa-apa yang para nabi dan rasul tinggalkan, yang mana mereka tidak meninggalkan duit sama sekali, mereka hanya meninggalkan ilmu, ya, pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang siapa mewarisi itu, siapa yang mewarisi wazifah dan tugas mereka adalah para ulama. Dan tugas tersebut, warisan tersebut tidaklah dimiliki oleh orang ahli ibadah, artinya yang bukan menyibukkan diri dengan ilmu. Ya. Alasan yang keempat, wali anna ta'atal alimi wajibatun ala ghairihi fi. Perhatikan. Dan dikarenakan mentaati orang alim itu adalah suatu kewajiban terhadap orang lain dalam hal ilmu. Ya, dalam hal ilmu maksudnya adalah ketika antum tidak mengetahui sesuatu atau samar-samar bagi antum suatu perkara, kepada siapa antum bertanya? Kepada orang yang alim, sebagaimana perintah Allah, fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Ketika antum bertanya dan antum telah mengetahui berdasarkan penjelasan orang alim tadi, maka ketika itu wajib antum mentaati orang alim. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang alim. Sudah terbuka ini kebenaran bagi antum, sudah tidak samar-samar lagi perkaranya. Sebab apa? Tadi antum bertanya kepada orang alim, maka setelah mengetahui ilmunya, wajib mentaati orang alim dalam hal ilmu yang tadi antum tanyakan. Ya, Dan tidak begitu bagi tidak ada kemuliaan itu bagi orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Wali annal ilma, ini alasan yang keberapa lagi? Yang kelima. Wali annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wa ghayrahu minan nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha. Dikarenakan ilmu itu bekasnya, ya, bekasnya itu kekal, manfaatnya itu kekal meskipun orang yang berilmu itu sudah meninggal dunia. Ilmu itu terus bermanfaat bagi dia ataupun bagi orang lain meskipun sepeninggalnya dia. Sedangkan ibadah-ibadah lain yang dikerjakan secara umum, ya, meskipun ada ibadah lain selain ilmu yang juga kekal setelah meninggal sahibnya, tetapi secara umum ibadah-ibadah yang lain setelah pelakunya, pengerjanya meninggal dunia, itu juga terputus dengan meninggalnya dia. Ya, sebagaimana kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Ya, atau illa min thalathah. Kalau seandainya meninggal manusia, maka terputus amalan dia. Ya, artinya tidak ada bermanfaat lagi amalan-amalan setelah itu kecuali tiga perkara ini. Apa itu? Sodaqatun atau sodaqatin jariyatin, sodaqah yang jariah. Ini yang tadi ibadah selain ilmu yang juga masih bermanfaat kekal. Sodaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan sekarang ini, ya, mungkin nanti sampai beberapa tahun kemudian masih ada yang mengambil manfaatnya melalui rekaman-rekaman, atau mungkin yang masih mengudzakkar catatan-catatannya, bermanfaat lalu diamalkan. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan dia. Alasan yang keenam kata penulis, walianna fi baqa'il ilmi ihya'a syari'ati wa hifdha ma'alimil millati. Dikarenakan, ya, dengan kekalnya ilmu ini, sebab karena kita mempelajari dan mengajarkannya, itu juga menghidupkan syariat, ya, menghidupkan agama dan menjaga pondasi-pondasi atau rambu-rambu di dalam agama ini, ya, menjaga agar yang haram tetap dikatakan yang haram, yang halal tetap dianggap sebagai sesuatu yang halal, bukan sebaliknya. Dalam rangka menjaga ini kita belajar. Makanya sebagaimana kata Syekh kami Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullahu taala, ketika menuntut ilmu, di antara niat yang harus kita pasang selain, ya, secara umum karena Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka raf'ul jahli anin nafsi, kita mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian ihya'u ad-din, ya, kita menghidupkan agama, maksudnya menghidupkan syariat ini, ya, dan seterusnya. Ini enam alasan yang disebutkan oleh penulis mengenai kenapa ilmu dari perkataan-perkataan para as-salafus salih tadi itu kok rasanya lebih tinggi dan lebih disanjung-sanjung dibandingkan ibadah-ibadah sunnah meskipun banyak jumlahnya. Disebutkan alasannya ada berapa tadi? Ada enam. Ya, kita sebutkan lagi secara cepat. Ya, yang pertama adalah bahwa, ya, manfaat ilmu itu umum untuk diri sendiri ataupun orang lain dan tidak begitu dengan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian ilmu itu memperbaiki ibadah-ibadah sehingga ibadah itu butuh kepada ilmu, tidak begitu dengan ilmu. Ilmu tidak butuh dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga dikarenakan ulama, ya, adalah pewaris para nabi, sedangkan gelar ini atau kedudukan dan kemuliaan ini tidak diberikan kepada orang-orang ahli ibadah. Dan juga dikarenakan mentaati orang alim terhadap sesuatu yang kita tanyakan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah, dan juga dikarenakan ilmu ini bekal selamanya manfaatnya, ya, meskipun orang yang berilmu itu telah meninggal dunia, berbeda dengan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah dia meninggal dunia, tidak selamanya ibadah tersebut kekal. Bahkan kebanyakan ibadah-ibadah selain ilmu itu tidak kekal, terputus dengan meninggalnya dia. Dan terakhir, dikarenakan dengan kita mempelajari ilmu, maka kita menghidupkan agama dan menghidupkan ilmu-ilmu agama ini. Makanya Imam Ghazali menamakan buku beliau itu dengan Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mencakup di dalamnya ada ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu usulul fikih, ilmu tasawuf dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi buku beliau namanya Ihya Ulumuddin, karena memang dengan belajar kita menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu Allah atau ilmu-ilmu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah sangat malam. Ya. Insyaallah kita akan masuk ke fasal bab yang pertama ini pada pertemuan yang akan datang, pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala langkah kita dalam meniti jalan menuntut ilmu dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu ini, dan menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan serta mengikuti yang baik darinya. Allah Ta'ala a'la wa alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tidaklah seseorang di suatu majlis, ya, di majlis itu banyak kericuhan, keributannya, banyak sendaguraunya, sesuatu yang tidak bermanfaat, dan sebelum dia bangkit dari majlis, dia mengucapkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, kecuali Allah akan hapus kesalahan-kesalahan yang ada pada majlis tadi. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.